Kemanapun angin berhembus, selalu terdengar lirih suaramu. Betapa sedih hatiku harus kehilanganmu. Bintang-bintang bersinar terang, mengiringi doaku untukmu. Aku takkan pernah mampu melupakan dirimu. Sesungguhnya aku tak mau yang lain, ku hanya mau denganmu saja. Namun ku harus merelakanmu. Kenyataannya kau tak bersamaku. Bintang-bintang bersinar terang, mengiringi rinduku padamu. Aku takkan pernah mampu menghapus segala kenangan. Sesungguhnya aku tak mau yang lain, ku hanya mau denganmu saja. Namun ku harus merelakanmu. Kenyataannya kau tak bersamaku. Sesungguhnya aku tak mau yang lain, ku hanya mau denganmu saja. Namun ku harus merelakanmu. Kenyataannya kau tak bersamaku. Aku kan mencoba untuk terus melangkah, meski tanpamu aku harus bisa. Ku harap engkau juga bahagia. Cinta sejati kan selalu di hati.